syubhat apa sebenarnya yang menimpa mereka, alumni atau yang pernah belajar di Saudi. Kan dulu mereka belajar di Arab Saudi, kok pemikirannya begitu? Jawabannya, karena memang sebelum mereka berangkat ke sana sudah seperti itu. Sebelum mereka berangkat belajar sudah punya pemahaman masing-masing, punya apa namanya, punya latar belakang sendiri-sendiri. Nah, sehingga mereka belajar di sana ya tujuannya sudah bukan lagi untuk mempelajari Islam dengan benar, tetapi ya untuk menguatkan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Apalagi di sana juga ada orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang belajar ke Arab Saudi itu bukan lantas jaminan benar. Wah, wis suwe ning Saudi 20 tahun ora kaya kowe. Ya dia di sana kerja kok, Mas. Enggak belajar kok mau disamakan. Itu udah 15 tahun pulang juga enggak pakai jilbab. Disamakan. Kamu malah pakai cadar. Pernah ke Saudi ya? Belum. Itu udah kerja 15 tahun jadi TKW pulang aja kayak gitu. Ya di sana dia kerja. Bukan belajar agama.